Gambaran rangkaian kehidupan manusia menuju alam keabadian. Jendela akhirat. Izzi imani, nafzi qur'ani. Izzi imani, nafzi qur'ani. Wasluki adabun, rabbi rabbani. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada saat ini, berjumpa kembali di kesempatan yang berbahagia ini dalam rubrik Jendela Akhirat. Pada edisi sebelumnya, kita telah membahas mengenai turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman beserta hikmah diturunkannya beliau pada saat itu. Adapun di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang tanda kiamat besar, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, di dalam surat Al-Kahfi disebutkan tentang kisah Dzulqarnain, yang dalam perjalanannya beliau sampai ke suatu tempat di antara dua gunung. Di sana, beliau menemukan suatu kaum yang nyaris tidak memahami perkataan. Kaum tersebut mengadukan kepada beliau tentang bahaya yang mengancam mereka, kemudian meminta beliau untuk membangun tembok yang dapat melindungi mereka dari kejahatan makhluk bernama Ya'juj dan Ma'juj. Lalu, Dzulqarnain pun memenuhi permintaan mereka. Mereka berkata kepada Dzulqarnain, "Wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka, dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Dzulqarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Rabbku kepadaku, maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku membuatkan dinding antara kalian dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi. Kemudian ketika besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung," Dzulqarnain berkata, "tiuplah api itu. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api," dia pun berkata, "berilah aku tembaga yang mendidih, agar aku tuangkan ke atas besi panas itu." Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak bisa mendakinya, dan mereka tidak bisa pula melobanginya. Dzulqarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Rabbku. Maka apabila sudah datang janji Rabbku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Rabbku adalah benar." Nah pendengar, dimanapun Anda berada, siapakah sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj sehingga harus dijaga oleh dinding yang sangat kokoh dan menjulang tinggi ke puncak gunung? Ya'juj dan Ma'juj, ya, mereka adalah manusia yang berasal dari keturunan Adam dan Hawa alaihi salam. Tepatnya berasal dari keturunan Yafit, nenek moyang bangsa Turk. Sementara Yafit dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian tentang sifat-sifat mereka. Secara fisik, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai hadis, mereka seperti orang-orang dari kalangan bangsa Turk, orang Ajam yang tidak fasih bicaranya, dan bangsa Mongol. Mata mereka sifit, berhidung pesek, berambut pirang, berdahi lebar. Wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Bentuk tubuh dan warna kulit mereka mirip bangsa Turk. Dalam suatu khutbahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya kalian berkata, tidak ada musuh, sementara kalian senantiasa memerangi musuh hingga datang Ya'juj dan Ma'juj. Mereka bermuka lebar, bermata sifit, berambut pirang. Mereka datang dari setiap arah. Wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit." Pendengar, mengenai hal ini, Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan atau menjelaskan bahwa ada tiga golongan dari Ya'juj dan Ma'juj berdasarkan ciri-ciri fisik mereka. Yang pertama, satu golongan dengan tubuh seperti Al-Urz, yaitu nama sebuah pohon yang sangat besar. Kemudian yang kedua, ada golongan dengan postur tubuh 4 hasta x 4 hasta. Dan satu golongan lagi, dengan telinga mereka yang dapat dipertemukan dengan telinga yang lain. Nah, pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, Ya'juj dan Ma'juj merupakan orang-orang yang kuat. Karena itu tidak ada seorang pun yang sanggup membunuh mereka. Selain kuat, mereka juga merupakan kaum yang sangat banyak jumlahnya. Sebagaimana telah disebutkan bahwa Dzulqarnain diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membangun dinding untuk menghalangi Ya'juj dan Ma'juj agar tidak keluar. Ya, mereka tidak dapat mendaki dinding tersebut. Tidak juga dapat melubanginya. Kondisi itu akan terus berlanjut hingga datangnya akhir zaman ketika datang janji Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu, dinding yang kokoh dan menjulang tinggi tersebut akhirnya runtuh dan Ya'juj dan Ma'juj pun keluar mendatangi manusia bagaikan gelombang laut yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menggambarkan tentang bagaimana upaya dari Ya'juj dan Ma'juj dalam melumbangi dinding penghalang mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka melubangi setiap hari, hingga ketika mereka hampir saja melubanginya, maka pemimpin di antara mereka berkata, kembalilah esok hari, kalian akan melubanginya lagi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan dinding tersebut kokoh seperti semula. Sehingga ketika mereka telah mencapai waktunya, dan Allah berkehendak untuk mengutus mereka kepada manusia, maka orang yang memimpin mereka berkata, kembalilah esok hari, insyaallah kalian akan melubanginya. Dia mengucapkan kata insyaallah. Lalu mereka kembali, sementara penutup tersebut tetap dalam keadaan ketika mereka tinggalkan. Akhirnya mereka dapat melubanginya dan keluar ke tengah-tengah manusia. Kemudian mereka meminum air dan manusia lari dari mereka. Pendengar yang budiman, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj terjadi setelah Nabi Isa alaihi salam mengalahkan Dajjal dan mengusap wajah-wajah orang-orang yang dilindungi dari fitnah Dajjal. Kemudian menceritakan derajat mereka di surga. Pada saat Nabi Isa alaihi salam melakukan hal tersebut, Allah Ta'ala mewahyukan kepada beliau alaihi salam bahwa telah keluar hamba-hamba yang tidak mampu diperangi oleh seorang pun. Sedangkan hamba-hamba Allah yang lain naik ke gunung untuk berlindung dan mencari keamanan. Allah Subhanahu wa taala mengutus Ya'juj dan Ma'juj. Mereka keluar dengan cepat dari setiap tempat yang tinggi. Rombongan pertama akan melewati Danau Tobariah, sebuah danau besar di Palestina yang berair lezat. Lalu mereka meminumnya. Kemudian ketika rombongan yang terakhir melewati danau tersebut, maka sudahlah kering dan berkata, di sini dulu pernah ada air. Kemudian Nabi Isa alaihi salam dan para sahabatnya dikepung sehingga satu kepala sapi lebih baik bagi mereka daripada 100 dinar kalian di hari ini. Nabi Isa alaihi salam dan para sahabatnya lalu berdoa kepada Allah. Maka Allah Ta'ala mengirimkan ulat-ulat ke leher Ya'juj dan Ma'juj sehingga mereka semuanya mati sekaligus. Isa alaihi salam dan para sahabatnya kemudian turun. Mereka mendapati setiap jengkal tanah dipenuhi bau dan lendir mayat-mayat. Isa alaihi salam dan para sahabatnya lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala pun mengirimkan burung-burung seperti unta khurasan yang mengambil dan membuang mayat-mayat itu ke tempat yang dikehendaki Allah. Kemudian dia menurunkan hujan yang membasahi seluruh tanah dan mencuci bumi sehingga menjadi bersih laksana cermin. Pendengar, Sebelum Ya'juj dan Ma'juj binasa seluruhnya, kaum muslimin sangat dicekam ketakutan. Mereka berlindung di benteng-benteng kota untuk menghindari keganasan Ya'juj dan Ma'juj. Gambaran kondisi yang mencekam tersebut dikisahkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan dilepas dan mereka keluar kepada manusia, sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, dari tempat-tempat yang tinggi mereka keluar dengan cepat. Mereka merambah bumi. Orang-orang muslim berlindung ke kota-kota dan benteng-benteng untuk menghindari mereka. Ya'juj dan Ma'juj merampok hewan-hewan kaum muslimin. Mereka meminum air-air di bumi, sampai sebagian mereka melewati sebuah sungai dan meminum airnya hingga kering. Lalu lewat orang-orang setelah mereka dan berkata, dulu di sini pernah ada air. Kemudian ketika tidak ada lagi yang tersisa, kecuali satu orang di benteng atau di kota, seseorang dari Ya'juj dan Ma'juj berkata, penduduk bumi sudah kita habisi, tinggal penduduk langit. Lalu salah seorang mengambil senjata dan melemparkannya ke langit. Lantas senjata itu kembali dengan darah yang mengandung bala dan fitnah. Ketika mereka dalam kondisi demikian, Allah mengirimkan ulat-ulat ke leher mereka, sehingga mereka mati dan tidak berdaya. Lalu orang-orang muslim berkata, adakah sukarelawan yang mau melihat yang sedang dilakukan musuh? Salah seorang menyatakan bersedia, dan diperkirakan ia bakal terbunuh. Ia turun dan menemukan mereka, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, sudah menjadi bangkai yang tertumpuk-tumpuk. Lalu dia berseru, hai orang-orang Islam, bergembiralah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah mengalahkan untuk kalian musuh kalian. Kaum muslimin pun keluar dari kota-kota dan benteng-benteng mereka, kemudian melepaskan hewan-hewan ternak mereka. Tetapi mereka tidak mendapatkan tempat pengembalaan kecuali telah dipenuhi oleh daging-daging mayat. Nah pendengar, demikianlah sedikit gambaran tentang tanda besar kiamat yang akan terjadi, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, di mana mereka membuat kerusakan yang dahsyat di muka bumi. Suatu kaum yang sangat besar jumlah dan kekuatannya tidak dapat dikalahkan oleh pasukan manapun. Kaum muslimin saat itu dilanda ketakutan yang hebat. Mereka berlindung di benteng-benteng, menghindari kematian yang selalu mengincar mereka. Hingga pada akhirnya Allah Ta'ala menurunkan pertolongannya melalui doa Nabi Isa alaihi salam, dan binasalah Ya'juj serta Ma'juj seluruhnya. Wallahu a'lam. Rabbi Rabbani wasuluki adabun Rabbi Rabbani wasuluki adabun Rabbi Rabbani wasuluki adabun ربي ربي وسلوكي أدب.